عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan juga salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram bab al-ghasb atau bab larangan mengambil haknya orang lain. Dan ini ada di halaman 364 dan hadisnya nomor 917. Saya akan bacakan hadis pertama. 917 An Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawwaqahu Allah iyyahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja secara zalim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya dari 7 lapis tanah atau bumi pada hari kiamat. Hadis ini muttafaqun alaih. Tentu bab ini menjelaskan kepada kita ibu-ibu sekalian, di dalam Islam selalu kita dianjurkan untuk menikmati apa yang kita milikin dan tidak mencampurin apa yang orang lain miliki. Kezaliman seringkali muncul dan yang menjadi penyebab asas utamanya adalah karena orang selalu ingin mencampuri apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia cemburu dan akhirnya mengambil haknya orang lain. Penyebab yang kedua, tadi yang pertama iri ya kurang lebih. Yang kedua adalah ketamakan, tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tamak, ingin selalu lebih. Dan sudah saya titik beratkan kemarin ibu-ibu sekalian pada pertemuan kita yang lalu, kita ini punya kapasitas. Perut kita kapasitasnya 1-2 piring nasi saja. Tidak perlu kita tamak untuk mengejar lebih daripada itu, karena pasti akan dibuang dari tubuh. Enggak akan bisa nampung tubuh kita. Begitu pula dengan pakaian. Berapa lembar baju yang bisa kita taruh di baju, di badan? 1 lembar. Enggak mungkin bisa, mungkin pun kalau kita pakai jaket 2 lembar lah. Anggap kalau ada orang kedinginan meriang 3 lembar. Maksimal, itu pun mungkin sudah berat untuk dia jalan. Artinya Allah memberikan kepada kita kapasitas, baju itu 1 lembar cukup. Bersih, rapi, nutup aurat, udah. Maka kita tidak perlu tamak terhadap apa yang orang milikin, iri, atau ingin tamak lebih daripada apa yang kita milikin, gak perlu. Kalau seseorang punya misalnya 100 baju, 1 hari dia pakai 1, berarti dia akan menggilir kembali kepada baju pertamanya setelah hari ke-101, baru kembali ke baju yang pertama. Kapasitas mobil yang kita pakai, 1 kendaraan, mustahil ada orang bisa menyetir mobil 2 mobil dalam 1 waktu. Itu kapasitas kita, kebutuhan kita berarti cuma itu. Kalaupun ada kebutuhan mendesak untuk sanak kerabat, kebutuhan anak-anak, pasangan kita juga butuh, itu kebutuhan, baiklah ditambah untuk kebutuhan mereka. Tapi jangan lebih, enggak perlu lebih. Oh itu teman saya punya mobil 5, saya juga harus punya 5. Untuk apa? Enggak ada gunanya gitu. Maka ini biasanya menjadi pintu-pintu kezaliman. Karena kita sedang membahas masalah mengambil haknya orang lain, kezaliman, maka saya sedang menitik beratkan sebab-sebabnya. Iri dan tamak itu sebab kezaliman, gitu kan? Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari yang lain, hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku juga mengharamkan di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi Allah SWT memang melarang kita untuk melakukan perbuatan kezaliman dan tutup pintunya. Tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu tamak. Enggak usah iri. Oh dia lebih mulus kulitnya daripada saya. Oh dia lebih cantik daripada saya. Oh dia lebih tinggi daripada saya. Oh dia lebih ini. Enggak ada gunanya untuk apa? Apakah setelah kita iri, apa yang dimiliki orang tersebut pindah kepada kita? Misal kita iri dengan kulitnya, apakah kulitnya bisa pindah ke kita? Kan enggak mungkin. Ini kan enggak mungkin. Jadi tidak ada manfaatnya. Iri itu enggak ada manfaatnya sama sekali selain daripada dosa yang dilarang dalam agama. Jadi enggak ada gunanya, jangan pernah iri dengan orang, enggak perlu. Enggak perlu. Gitu kan? Kemudian juga tidak perlu tamak melebihi kapasitas yang kita milikin. Rumah sebesar 5x5 meter saja itu udah cukup besar sebenarnya. Kira-kira Bu, kalau ibu tidur ya, ibu butuh tidur, berapa luas tempat yang ibu pakai tidur? Ranjangnya anak-anak kita aja di rumah mungkin 120 x 2 meter cukup buat kita. Malah bisa berdua lagi. Misal ya, bukan saya bilang gak boleh pakai ranjang besar, boleh. Tetapi ibu bayangkan, ternyata kapasitas kita tidur itu cuma seluas itu. Iya kan? Jadi gak perlu sampai berlebihan tamak membuka pintu yang akhirnya memasukkan pintu syaitan. Dan muncul kezaliman nantinya. Muncul kezaliman. Sekali lagi, sering saya ulangin kalimat ini, seorang muslim dan muslimah boleh menikmati dunia. Boleh dia menggunakan mobil mewah, baju bagus, tapi jangan berlebihan. Kaidahnya masih ingat, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan sekali, tidak juga pelit. Berada di tengah-tengahnya. Dan semua ini tujuannya agar kita menikmati apa yang telah Allah berikan. Ibu pernah alamin gak? Pada saat kita hobi beli makanan misalnya, beli beragam macam makanan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, sampai di rumah, karena banyaknya, kita gak tahu mau makan yang mana duluan. Atau kalau kita makan makanan tertentu, ada pasti makanan yang lain yang jadi korban, rusak. Oh lupa, saya gak sempat makan, karena terlalu banyak. Coba kita beli sesuai dengan kapasitas kita. Beli lagi pengen 2 macam, 3 macam, yang memang kita yakin bisa mengincipinya, bisa makan. Besok kita beli lagi jenis yang lain, itu kan lebih baik. Gitu kan? Itu lebih baik, tidak tamak namanya, tidak berlebihan. Maka itu jauh lebih menormalkan kehidupan kita. Ini penyebab-penyebab dan inti daripada datangnya kezaliman. Sementara kezaliman diharamkan. Begitu pula orang yang beli tanah. Dalam hadis ini disebutkan masalah tanah. Ada orang subhanallah, dia tahu patok tanahnya di sini, dipindahin sama dia, cuma ngambil 0,5 meter, 1 meter tanah tetangganya. Mungkin dia anggap remeh itu. Tapi ancamannya dalam hadis ini adalah dia akan dikalungkan tanah itu, diambil 7 lapis ke dalam, seluas yang diambil. Misal ibu cuma ambil sejengkal nih, sejengkal anggaplah 15 cm misalnya, 15 cm, tapi ke belakang misalnya 10 meter, berarti 10 cm kali 10 meter itu kan. Itu kalau diangkat tanahnya, disuruh kita pikul, itu udah berat. Jadi berat juga karena besar tanah itu kan. Mungkin lebih daripada satu gerobak mungkin, yang biasa tukang-tukang kalau beli tanah gitu, atau beli pasir, mohon maaf, itu biasanya bisa satu gerobak. Itu berat, kalau ibu-ibu mau dorong berat. Bagaimana kalau tanah itu ditambah dengan 7 lapis ke dalam, dikalungkan di leher kita hari kiamat, menjadi berat sekali gitu kan. Dan itu tersiksa, pasti akan menyiksa orang itu. Hadis ini menekankan tentang masalah ancaman yang datang dan pasti akan kena bagi seseorang yang mengambil haknya orang lain. Dan penyebabnya hanya karena masalah tamak. Kita beli tanah di sini garisnya ini aja sudah sampai ke sana. Wong kita tidur cuma 1x2 meter kok kebutuhannya, gitu kan? Makan cuma 1 buah piring, baju di badan cuma 1 lembar yang bisa dipakai. Ngapain harus tamak? Yang menjadi penyebab daripada kezaliman tadi. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah Allah mengharamkan kezaliman dalam segala hal. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan hukuman bagi orang yang mengambil tanah secara zalim, sejengkal saja, artinya sangat kecil, cuman 10-15 cm, maka dia akan dikalungkan dengan tanah itu pada hari kiamat sebelum masuk neraka nih, lagi di mahsyar, lagi nunggu hisab hari kiamat, dihukum begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya 918. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'amun fa darabat biyadiha fa kasaratil qas'ah fa dhammaha wa ja'ala fiha at-ta'am wa qala kulha wa dafa'a al-qas'a sahiha lirrasul wa habasa al-maksura. Rawahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa samma ad-daribata Aisyata wa zada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina' wa sahhahahu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di rumah salah satu dari istrinya. Kita sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami, dan ini salah satu rumah istri, dan tepatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu salah satu istrinya yang lain mengutus seorang pelayan membawa sebuah piring yang berisi makanan. Niatnya istri yang lain ini memberikan makanan agar Nabi SAW menikmatin bersama Aisyah. Kemudian ia, maksudnya Aisyah, istri yang serumah dengan beliau, memukul dengan tangannya piring tersebut karena cemburu, dan pecahlah piring tersebut, piring yang dikirim oleh istri yang lain. Beliau, maksudnya Nabi SAW, menangkupkan piring itu dan meletakkan makanan di atasnya. Lalu beliau bersabda, makanlah. Jadi beliau mengambil piring yang pecah tadi, disatuin kembali, dirapatin, ditaruh kembali makanan di atasnya. Jadi makanan ini dalam riwayat yang disebutkan adalah butiran-butiran kurma. Jadi makanan pokok waktu itu masyarakat Madinah adalah butiran kurma. Dikasihlah butiran kurma, disatuin kembali piring, diisi. Kemudian Nabi SAW menyuruh Aisyah yang memecahkan piring untuk memakannya. Makan, ini pemberian orang gitu. Kemudian beliau mengembalikan piring yang baik kepada pesuruh itu dan menyimpan piring yang pecah. Lalu beliau menyuruh Aisyah untuk mengambil piring yang masih bagus, digantikan piring yang pecah tadi, gitu kan? Dikirim kembali kepada istri yang lain. Kemudian ya, yang pecah tadi ditahan oleh Nabi SAW di rumah Aisyah karena Aisyah penyebabnya. Karena Aisyah penyebab dari pecahnya piring tadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Tirmidzi, dan dia menyebutkan pemukul piring tersebut tadi adalah Aisyah. Dan menambahkan Nabi SAW bersabda, makanan diganti makanan dan bejana diganti bejana. Hadis sahih menurutnya. Menurutnya maksudnya kita lihat footnote nomor 1. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, saya tidak pernah melihat wanita pembuat makanan yang seperti Sofiyah. Ia menyerahkan sewada makanan kepada Rasulullah SAW, maka saya tidak dapat menahan nafsuku sehingga aku memecahkan wadahnya. Lalu saya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa kafarahnya, apa dendahnya karena saya pecahkan piringnya Sofiyah? Maka beliau menjawab, wadah yang seperti wadahnya dan makanan yang seperti makanannya. Saya rincikan hadis ini. Jadi di dalam kehidupan Nabi SAW ada kehidupan poligami. Dan kalau ada kehidupan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim, saya sudah pernah jelaskan, mungkin di antara ibu-ibu ada yang mengalaminya, seperti pernah ada yang membahasakan ke saya, itu bukan aib, tidak butuh, tidak perlu menyembunyikan diri, dan itu adalah perintah agama. Bagi yang belum bisa mengerjakannya, tidak boleh menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerjakannya bukan berarti membencinya, karena membenci hukum Allah berarti membenci Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Itu yang pertama. Jadi kita harus paham memang ada kehidupan ya poligami dalam agama kita, dan Nabi SAW mengerjakan itu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, pelajaran yang diambil adalah muncul kecemburuan di antara istri-istri Nabi SAW, dan itu wajar. Seseorang cemburu ya kepada madunya yang lain, itu adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Tapi yang perlu diketahui adalah pelajaran yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha pada saat cemburu ini, ya, itu memecahkan piring yang dikirim oleh siapa? Sofiyah. Sofiyah ini istri Nabi yang lain dari turunan Yahudi. Karena dia sangat mahir masak, Aisyah khawatir nanti kalau dimakan makanan yang diberikan oleh Sofiyah, Nabi SAW lebih senang, maka dia cemburu, ditepislah piring tersebut sehingga pecah. Tetapi iman Aisyah muncul setelah memecahkan wadah, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa kafarahnya? Saya bersalah nih. Ya, ini kebesaran hati Aisyah mengakui bahwasanya dia salah. Apa dendahnya ya Rasulullah? Hukumannya apa karena saya pecahin piring? Maka Nabi SAW menyebutkan sebuah hukum syar'i yang kita harus faham. Piring yang pecah diganti dengan piring yang bagus. Bejana yang pecah rusak diganti dengan bejana yang lain. Kata ulama, ini kaidah. Kalau kita pinjam mobil orang rusak, maka gantinya adalah yang rusak diperbaikin, gitu kan? Pinjam bajunya orang rusak dikembalikan sebagaimana awal. Kalau enggak dibelikan, memang harus diganti dengan yang setimpal. Enggak boleh enggak, kecuali pemiliknya sudah ridho mengatakan enggak apa-apa, gitu kan? Jadi mesti difahamin masalah ini. Pelajaran yang kita bisa ambil daripada hadis ini, ya, selain tadi apa yang saya sebutkan adalah hukum tidak bolehnya berbuat kezaliman dengan memukul atau merusak barang orang lain. Ini termasuk kezaliman, gitu kan? Dan ini terjadi antara istri-istri Nabi SAW, dan ini adalah dalam kehidupan keseharian. Cuma yang penting seseorang muslim harus faham, kalau ibu punya kezaliman pada seseorang, ibu jangan digoda atau mengikuti godaan syaitan, lalu mau atau tidak mau atau merasa gengsi minta maaf. Ya. Apalagi membayar dendahnya, kalau memang ada denda dalam agama. Makanya Aisyah di sini memberikan pelajaran dari Allah Anha kepada kita. Memang dia sempat cemburu, tapi setelah itu dia merasa bersalah dan spontan. Orang mukmin dan mukminah kalau salah langsung minta maaf, langsung memperbaikin. Maka Aisyah pun akhirnya mengganti makanan, ya, piring yang bersih diikuti dengan makanan juga, ya, dikirim kepada Sofia. Jadi ini juga masuk dalam bab kedzaliman, ya. Masuk juga dalam hadis ini, ibu-ibu sekalian, adalah hadis Bukhari yang lain yang berbunyi, kalau kalian masak, lebihkanlah masakannya dan bagikanlah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, dianjurkan agar kita berbagi dengan orang lain. Bila dihubungkan hadis tadi berbagi dengan orang lain dan hadis ini yang menyuruh agar dibalas makanan dengan makanan, artinya pemberian dengan pemberian, berarti dianjurkan piring yang telah diberikan kepada kita oleh seseorang berisi makanan jangan dikembalikan kosong, dikembalikan dalam kondisi ada balasannya, gitu kan? Apa saja, ya, apa saja. Mungkin tetangga kita memberikan kue, kita balas mungkin dengan roti yang ada, atau apa saja yang kita berikan, ya, semampunya tentunya. Kalau lagi tidak mampu itu lainnya, beban hukumnya tidak ada. Selanjutnya hadis 919. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnihim falaysa lahu min az-zar'i shay'un walahu nafaqatuhu. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hassanahu at-Tirmidhi wa yuqalu innal Bukhariya da'afa. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menanam di atas tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka ia tidak memiliki apapun dari tanaman itu, namun ia mendapat nafkah, ya. Ini keliru terjemahannya. Namun dia, ya, harus membayar apa yang dia lakukan tadi. Dia harus wajib membayar apa yang telah dia lakukan. Riwayat Imam Ahmad dan Imam 4 kecuali Nasa'i, hadis Hasan menurut Tirmidzi, dan dikatakan Bukhari menilainya hadis ini lemah. Saya baca footnote dulu nomor 2. At-Tirmidzi mengutip penilaian Bukhari bahwasanya hadis ini hasan. Ringkasnya adalah ulama mengatakan hadis ini diposisikan hadis yang hasan atau boleh dipegangi. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah tidak boleh dilarang menggunakan fasilitas orang lain tanpa izinnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas orang lain tanpa izinnya. Apapun itu. selama milik dia nggak boleh dipakai kecuali dengan izin pemiliknya. Ini yang pertama ya. Kecuali posisi orang tua kepada anak. Ini dikecualikan oleh para ulama. Posisi orang tua ke anak. Ini memang lain, ya berbeda. Karena pernah ada sahabat, ayahnya datang ke rumahnya, lalu mengambil uangnya. Sebagian uangnya kena kebutuhan. Istrinya gak bisa nahan karena ayahnya datang ambil. Waktu suaminya pulang, istrinya cerita, tadi ayahmu datang dan mengambil sebagian uangmu. Si anak ini gak bisa terima. Kenapa kok ayahnya gak pamit dulu gitu. Dia pergi ke masjid lalu berkata, ya Rasulullah, ayah saya datang ke rumah saya lalu mengambil sebagian uang saya tanpa izin. Bagaimana hukumnya? Nabi SAW justru marah kepada anak tersebut sambil berkata, anta wa malika li abik. Sadarilah kau dan hartamu milik ayahmu. Gak ada urusannya kalau orang tua. Mereka mau ngambil, mau makan, mau tidur, terserah. Itu haknya mereka orang tua. Kita ini milik orang tua kita. Itu penting ya. Masuk dalam masalah rumah tangga, sama halnya suami istri. Dibiasakan, hidupkan kalimat pamit. Kalau memang itu milik pasangan kita. Walaupun suami istri, apa saja. Kalau sudah misal, saya membelikan istri saya mobil, uang dari saya. Dan saya sudah mengatakan, ya ini buat kamu. Berarti sudah milik dia. Kalau saya mau pakai pun sebagai suami, mestinya saya pamit. Adabnya begitu. Saya mau pakai mobil kamu dulu ya. Walaupun tadinya kita yang belikan. Karena sudah diberikan. Ini harus difahamin. Apalagi kalau dasarnya memang punya dia. Ya. Punya dia dari punya sendiri. Misal seorang istri. Istri saya misalnya punya warisan. Diberikanlah warisan rumah oleh orang tuanya. Saya sebagai suami gak punya hak sama sekali di harta itu. Karena itu murni harta dia. Banyak di masyarakat kita memahami suami punya hak di semua hartanya istri. Itu gak benar. Gak benar sama sekali. Sebagaimana juga istri gak punya hak di semua harta suami. Ya. Kewajiban suami hanya memberikan nafkah kepada istri, kebutuhan pokok. Selebihnya gak ada kewajiban suami. Gak boleh ibu menahan suaminya untuk bersedekah, ya. Apalagi mencari tahu dia mau sedekah ke siapa, itu bukan urusan kita. Gak usah cari PR. Biarin aja dia melakukan. Yang penting kewajiban dia itu hak kita. Kita boleh nuntut. Kalau enggak, enggak. Sebagaimana suami tidak punya hak mengambil harta dari istri. Ini perlu difahamin ya. Kalau yang merupakan hak mutlak. Beda kalau harta itu musyarak. Dua-duanya punya. Misal ibu sama suami sama-sama partisipasi kasih uang beli rumah. Dua-duanya punya hak di situ. Beli mobil sama-sama, dua-duanya punya hak. Berarti tanpa pamit pun enggak masalah. Karena dua-dua punya hak gitu kan. Tapi kalau murni milik pasangan kita, dianjurkan dalam Islam untuk pamit. Walaupun dasarnya tadinya kita yang kasih. Ibu punya kelebihan harta, ibu hadiahin kepada suaminya misalnya. Suaminya mungkin tidak mampu kalau dihadiahkan mobil. Gak boleh ibu bilang, saya kan dulu yang beli mobil itu, jadi semau saya, gak bisa. Sama halnya suami tadi memberikan istri, tetap dia pamit, adabnya begitu. Karena memang hadis ini masuknya global. Semua fasilitas yang bukan milik kita atau sudah pernah diberikan kepada orang lain tidak boleh digunakan kecuali dengan izin pemiliknya. Tentu hadis ini lebih khusus ya. Tanah bukan milik kita, ditanamin. Kita tanamin. Ibu sewa mobil. Sewa kesepakatannya. Lalu ibu ganti bannya. Ibu pasangin aksesoris, gitu kan? Ini enggak boleh kecuali dengan izin pemiliknya nih. Kalau ibu setelah selesai sewa, gitu kan? Ibu udah ubah-ubah nih. Harus ibu kembalikan seperti awal atau ibu serahkan semuanya jadi hak dia. Semua jadi hak dia. Dipahami nih ibu ya. Nah sering mungkin tidak terjadi. Mudah-mudahan yang hadir tentu tidak ada masalah dengan hal ini. Tapi ada orang-orang ya yang datang menanamin tanahnya orang lain. Banyak di kampung-kampung, banyak begitu. Mereka bercocok tanam. Karena ini pemiliknya di kota nih, tanahnya kosong. Untuk dipasangin, ditanamin kopi, ditanamin apalah, buah-buahan lah, cabai, tomat, banyak terjadi. Hukumnya apa? Kalau ditanamnya orang, dia tidak punya hak sama sekali dari hasil pohon itu, enggak ada haknya. Enggak ada haknya sama sekali. Kata Nabi SAW, dia tidak punya hak karena menanam di atas rumahnya orang, tanahnya orang, enggak boleh. Gitu kan? Dan dia wajib membayar apa yang sudah dia harus bayar. Maksudnya apa? Mungkin dia punya biaya tadinya pasang taruh pupuk, tancap pohon itu, beli pohonnya, gitu kan? Nah, itu memang dia punya kewajiban. Enggak boleh dia bilang kepada yang punya tanah, ini kan pohon sudah saya beli, bibitnya 10.000. Ya kamu enggak pernah datang ke tanah kamu, jadi saya tanamin. Sekarang gini aja deh, bayar aja pohonnya. Enggak bisa. Udah dengan sendirinya pohon itu jadi haknya pemilik tanah. Siapa suruh tanam di situ? Gitu kan? Tanpa izin dia. Jadi enggak boleh. Makanya di sini apa yang dia sudah keluarkan itu adalah konsekuensinya. Siapa suruh dia tanam di tanah orang gitu. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil daripada hadis tadi, ya. Berarti tidak boleh menggunakan fasilitas orang lain dan masuk dalam masalah ghasb, mengambil hak orang lain atau menggunakan fasilitas orang lain tanpa izin. Ini tidak termasuk dalam makanan, ya. Maksudnya begini, ada ayat Al-Quran yang menceritakan atau menjelaskan kepada kita bolehnya teman makan di rumah temannya, bolehnya kerabat makan di rumah kerabatnya, khusus makanan yang sudah niat dihidangkan ada tuan rumahnya atau tidak. Kalau kita punya hubungan kenalan dengan pemilik rumah, boleh dimakan. Kalau sudah niat dihidangkan, ya, ibu masuk ke ruang tamu, udah ada toples kue-kue. Emang niatnya siapa saja datang boleh makan. Ibu kalau bertamu bisa enggak? Saya buka ustadz toplesnya langsung saya makan, boleh. Hukum syari'inya boleh. Karena dasarnya memang itu untuk dihidangkan, tanpa pamit pun enggak apa-apa. Ya, acara perkawinan, ada makanan dihidangkan. Ya kan gitu. Memang niatnya untuk dimakan. Ya udah, orang enggak perlu pamit. Pamit ya saya mau makan, enggak usah. Makan aja. Karena sudah diniatkan untuk itu. Khusus makanan, ya. Khusus makanan. Kalau kita punya hubungan dengan pemilik makanan, tidak ada kewajiban pamit. Makanan saja. Tapi enggak masuk pakaian, enggak masuk tas, enggak masuk mobil, enggak masuk rumah, enggak ada. Makanan saja. Jelas, Bu, ya? Karena kadang-kadang selesai saya jelasin gini, terakhir ada yang bertanya lagi. Kembali lagi di situ. Bagaimana kalau tas, Ustaz? Bagaimana kalau mobil? Sama aja. Tetap enggak boleh. Yang boleh hanya makanan, ya. Hadis 920. Wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah, qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini ikhtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ardin garasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar faqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha wa amara sahiban nakhli an yukhrija nakhla wa qala laisa li irqin zalimin haqqun rawahu abu daud wa isnaduhu hasan. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah SAW masalah tanah. Salah seorang di antara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah temannya, milik orang lain, bukan temannya, maksudnya pemilik tanah orang lain, ya. Tanah orang lain ditanamin pohon kurma. Lalu Rasulullah SAW memutuskan tanah tetap milik, ya, maksudnya tanah itu tetap menjadi milik, ya, si pemiliknya, dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda, akar yang zalim tidak punya hak. Riwayat Abu Daud dan dengan sanadnya hasan. Putun nomor satu, ada yang membaca kalimat ini dengan kalimat idhafa atau tambahan li irkin zalimin, dan ada yang membacanya dengan tausif li irqin zalimin. Al-Khattabi tidak senang membacanya dengan idhafa. Abu al-Walid At-Tayalisi berkata, al-irqi zalim adalah orang yang menggasab, atau mengambil secara paksa, yaitu yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan hal ini adalah seseorang yang menanam tanah, menanami tanah milik orang lain di dalam maghrib, yakni bagi orang yang memiliki keringat. Maksud footnote ini adalah bacaannya, cara membacanya yang dibahas oleh beliau di sini. Jadi di sini ada kalimat dalam hadis tadi, ya, li'irkin zalim, atau ini dengan idhafah ditambah ya, atau dibaca dengan tausif li'irkin zalim atau zalimin tadi. Jadi ada yang panjang, ada yang enggak gitu. Nah ini cuma membahas tentang masalah bacaannya, tapi inti bahasannya adalah membahas tentang masalah ghasb, tidak boleh orang mengambil haknya orang lain. Kita ambil pelajaran daripada hadis. Yang pertama adalah kalau ada dua orang yang sedang datang bertengkar dan kita dilibatkan menjadi penengahnya, maka seharusnya seorang muslim memastikan hak dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi enggak boleh kita karena punya hubungan kerabat dengan salah satunya lalu kita memenangkannya. Sebagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya hak dikasih. Gitu kan? Jadi enggak boleh ada pembelaan terhadap kezaliman. Ini yang pertama. Nabi SAW tetap mengembalikan haknya. Yang kedua, kalau ada orang sengaja menanamkan sesuatu di tanah orang lain, contoh kasusnya adalah pohon kurma, maka bisa jadi pohon kurma itu sebagaimana hadis sebelumnya menjadi haknya pemilik tanah, atau kalau dia mau dia cabut, yang menanam mencabutnya, enggak ada masalah. Tetapi dengan syarat dia harus mengembalikan kondisi tanah itu. Misal dicabut, terbongkar nih tanahnya, dirapiin tanah itu. Ibu, misal seseorang, bukan di sini, ada tanah kosong, lalu kita bangunin langsung. Kan banyak terjadi di Indonesia ya, tanahnya orang, tiba-tiba datang, kita datang ke sana berapa tahun kemudian sudah ada bangunannya. Ini dari mana asalnya, siapa yang bangun, udah ditinggalin. Saya pernah datang di satu lokasi di Surabaya, ada satu pemilik, ini non muslim pemiliknya, saya tanya-tanya itu non muslim gitu kan, itu udah dibangunin sama rumah masyarakat, sudah ada RT-nya, udah macam-macam rumah itu ya, itu mungkin jumlah rumahnya di situ tidak kurang dari 100 rumah kali, kecil-kecil rumah udah dibangunin. Ini dalam Islam gak boleh, walaupun pemiliknya non muslim, gak boleh. Dan ini haram, selama mereka tinggal itu hukumnya haram. Bahkan sudah mereka transaksi jual belikan, gak ada suratnya memang kan, bangun di atas tanah orang. Tapi karena sudah menjadi seperti komunitas, mereka saling jual tanah. Mau pindah, dijual sama temannya, harganya murah. Menurut harga rumah murah. Misal dia cuma jual 30 juta, 40 juta, rumahnya mungkin kalau tanah benar milik dia mungkin harganya sampai 150 juta, 200 juta, tapi dia bisa jual murah. Sampai sudah tidak dibina, oh ini kezaliman ini, enggak boleh bangun di atas bangunan orang. Hukum syar'inya adalah dia wajib keluar dari situ dan membongkar rumahnya. Dia yang harus bongkar. Dia kembalikan tanah itu seperti awal. Enggak boleh dibiarin. Jangan misal oh karena dia ketahuan dia membangun satu, lalu kemudian ya sudahlah ditinggalin aja begitu, gak bisa. Emang dia harus mengembalikan seperti awal. Saya pernah bahas itu hari ya, ibu sewa mobil, rental mobil, ibu punya kewajiban mengembalikan seperti waktu disewa. Kalau tidak, pemiliknya tidak tahu pun, lecet di bagian depan, lecet di bagian bawah, bannya apalah masalah, di dalamnya mungkin ada sesuatu, anak kita tumpahin minuman di karpetnya, atau apa saja masalahnya, harus dibahasakan kepada pemiliknya. Dia minta ganti, diganti, gak boleh gak. Haram hukumnya. Kita bisa selamat dari gangguan dia atau masalah dengan pemilik, tapi dengan Allah SWT tidak bisa selamat hari kiamat. Hati-hati masalah ini. Jadi jangan sampai kita lupa ya, bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan bisa melakukan apa saja. Gak boleh ghasb, gak boleh mengambil haknya orang lain sama sekali. Sewa rumah, banyak orang rumahnya gak dirawat, dihancurin rumahnya orang lain. Bahkan ada pernah orang cerita sama saya, waktu saya pas lagi ngecek rumah yang saya pernah kontrak gitu kan, kok Ustadz ngecek? Loh iya, ini kan rumahnya sudah berlumut, waktu saya masuk rumahnya baru gitu kan, demi kenyamanan saya. Dan juga memang ini kewajiban saya, karena saya sewa dalam kondisi memang nyaman. Plafonnya sedikit rusak, saya langsung panggil tukang perbaikin. Kerannya sedikit patah, saya langsung gantiin yang baru. Dan saya bahasakan ke bapak pemilik rumah, ini akhi, kebetulan memang saya kenal waktu itu di Bandung, saya waktu kontrak awal datang ke Jakarta, lalu saya bilang sama dia, ini akhi begini, sampai dia sangat nyaman, karena merasa saya ini pengontrak yang bertanggung jawab dengan tempatnya. Saya bilang ini bukan karena masalah antum saja, permasalahannya adalah hubungan saya dengan Allah SWT hari kiamat. Waktu saya keluar dari tempat kontrakannya, saya bilang sama dia, tolong dicek kembali rumahnya, dan saya siap menerima masukan. Ada hak antum yang terzalimi, sampaikan, saya akan ganti. Gitu kan? Apa saja, walaupun hal-hal kecil, termasuk kerannya, termasuk keramiknya, ada yang rusak mungkin pintunya. Sampai saya sebelum keluar itu pintu kamar mandinya sering kena air, akhirnya terkelupas, saya gantiin pintu baru. Gitu kan? Jadi pas hisab hari kiamat. Gitu. Sampai akhirnya karena dia melihat saya mengeluarkan uang, dia lihat rumahnya bahkan lebih bagus daripada rumah waktu pertama dia beli, karena rumah baru saya langsung sewa waktu itu. Akhirnya dia bilang, biayanya berapa, kita bagi dua aja nih, biaya ongkos perbaikannya berapa, maksudnya supaya saya gak usah biayain semua. Akhirnya orang jadi berbuat baik dengan kita, karena kita juga berbuat baik dengan dia, gitu kan. Yang jadi masalah, kalau kita menggunakan kacamata iman, tanggung jawab hari kiamat yang berat nih. Ini yang jadi masalah nih, bukan cuma sekedar kita selamat dari orang gitu. Ada orang subhanallah jalan nih, main jalan saja, seperti hujan nih ya, hati-hati ya. Subhanallah, banyak kita kadang-kadang buat kezaliman tidak sadar, lewat karena buru-buru atau merasa kena di mobil, main jalan airnya kepercik ke orang. Orang itu mungkin mau ngejar kita, gak mungkin. Lalu kita menganggap, ah sudahlah, gak bisa loh, hati-hati. Karena kalau dia tidak senang dengan perbuatan itu, dia tidak maafkan kita, hati-hati. Berbahaya, bisa bertemu hari kiamat. Dan ketemu hari kiamat ini gak bisa dengan kalimat maafin saya ya, dia gak terima lagi. Ibu utang 2 juta sama orang gak bayar, ketemunya hari kiamat meninggal, dia masih mau terima 2 juta rupiah? Gak ada uang rupiah di akhirat. Udah gak mau dia, 2 juta pahala mau. Repot benar 2 juta pahala gitu kan. Berapa banyak yang diambil dari kita. Makanya selesaikan di dunia ini. Hal sampai yang kecil pun harus kita hati-hati. Masih ingat riwayat Imam Bukhari, beliau memanah, kena pagar tetangganya tercuil dikit. Waktu itu dia mau berburu ya, gak jadi, dia sampaikan ke pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya gak jadi berburu. Dan sampaikan kepada tetangga saya ini, yang tadi pagarnya tercuil kena anak panah itu, sampaikan kalau dia mau diganti saya siap gantiin. Maka pembantunya Imam Bukhari pergi ke rumah tetangganya lalu sampein, Imam Bukhari bilang pagar anda kena cuil. Ya. Tetangganya bilang, jangankan cuil sedikit, rumah saya rubuh gak apa-apa. Kalau Imam Bukhari, saya maafin. Gitu kan? Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari itu dengar pembantunya bilang, katanya sudah dimaafin gak apa-apa. Imam Bukhari sujud syukur, gitu kan? Kemudian cari orang miskin bersedekah. Ini kayak sudah selamat dari satu masalah besar, padahal cuma pagarnya orang tercuil. Kata ulama apa menanggapi perilaku Imam Bukhari? Imam Bukhari orangnya sangat warak, artinya hati-hati. Jangan sampai secuil itu, nanti akan ada musuh hari kiamat. Banyak orang bu, tidak sadar, menyiapkan musuh-musuh hari kiamat buat dirinya untuk apa? Gak ada gunanya. Gitu kan? Gampang deh. Anggap remeh orang, zalim terhadap orang lain, kasar dengan orang lain, caci maki, ghiba, fitnah. Kenakan-kenakan gak ada masalah dia. Gak bisa, akan ada masalah hari kiamat sama orang itu. Jadi gak boleh ya. Makanya saya sering bahasakan juga ibu-ibu sekalian, usahakan setiap hari kita bermuhasabah. Kalau ingat ada orang yang pernah kita zalimin, jangan ditunda. Bahkan kalau perlu, kalau saya pribadi ya, saya sering libatkan dalam doa saya, ya Allah kalau seandainya ada orang yang punya hak terhadap diri saya ini, ingatkan ya Allah dan mudahkan saya menyelesaikannya. Jadi jangan sampai ada musuh hari kiamat. Mungkin ada seseorang subhanallah punya masalah gitu kan. Akhirnya salah satu contoh kasus ya, bu, saya kemarin selesai Jumat di Kalibata, saya pikir jadwal saya ternyata bukan gitu kan. Dan memang saya penasehat di masjid itu dan saya juga minta, selesai sholat saya ketemu dengan ketua masjidnya, lalu saya bahasakan ke beliau, ini syaitan masuk pekah sekali. Saya bilang, Pak, saya minta lembaran jadwal khutbah Jumat 2016 agar saya atur dari sekarang. Jadi enggak tergesa-gesa, gitu kan? Waktu itu saya kira jadwal saya juga datang, bertepatan waktu itu saya datang ke masjid, saya kira jadwalnya teman saya, Ustaz Subhan Bawazir, gitu kan? Setelah berjalan mungkin waktu 2 minggu, saya selesai isi taklim hari Selasa kemarin, salah satu pengurus masjid datang kepada saya mengatakan, Ustaz, kayaknya Pak ini, saya sudah sebutin namanya, dia tersinggung dengan ustadz. Lo tersinggung apa akhi? Tersinggung karena waktu itu ustadz sempat bilang minta jadwal untuk 2016 supaya tidak tergesa-gesa. Dia merasa ustadz menganggap jadwal 2015-nya terlalu tergesa-gesa diatur karena ustadz datang mengira jadwalnya ustadz. Dia merasa dirinya disalahkan. Coba bayangin, pekah sekali ya. Masalah kecil, gak ada apa-apa sebenarnya. Tapi akhirnya saya menganggap begitu pekahnya itu, sampai hal kecil aja bisa jadi masalah sama orang. Saya selesaikan langsung, sampaikan salam saya, katakan Ustaz Khalid bermaksud tahun 2016 agar tidak tergesa-gesa khatibnya, saya bisa cari teman-teman yang kompeten, karena khutbah Jumat ini memang butuh orang yang bagus ya, membuat orang tidak tidur karena di khutbah Jumat, dan bisa memberikan manfaat kepada orang yang memang dasarnya belum pernah datang masjid sebelumnya, gitu kan. Kesempatan memperbaiki mereka, maka saya butuh waktu untuk mengatur, karena biasanya mereka sodorkan kepada saya. Maksudnya ibu sekalian, saya bukan tentang menyampaikan masalah yang saya hadapin, tapi coba lihat pekahnya. Kadang-kadang hal yang kita anggap bukan masalah-masalah sama orang lain, gitu kan. Dan itu bisa saja semua masalah sekecil apapun akan dihisab sama Allah hari kiamat, akan tetap dipertemukan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya, bukan hanya manusia yang akan dipertemukan dan dipecahkan permasalahan mereka. Domba yang menanduk temannya akan dihakimi oleh Allah hari kiamat. Kenapa dia tanduk temannya? Padahal hewan-hewan itu nanti pada hari kiamat akan dimusnahkan kembali sama Allah, dileburkan dengan tanah, gitu kan? Tidak akan hidup di surga, tidak ada hubungannya. Tapi Allah SWT dengan kemahaadilannya, hewan-hewan itu pun pada saat dibangkitkan, gitu kan? Mereka ini ya, Allah SWT akan hakimin. Kenapa ribut satu sama yang lain? Padahal tidak ada hubungannya, mereka tidak ke neraka, tidak ke surga, gitu kan? Tapi seperti itulah, Allah SWT akan hisab. Maka hati-hati dengan kezaliman. Jangan sampai kita buat kezaliman sekecil apapun. Ibu-ibu kalau keluar dari pengajian, sendal lagi banyak, angkat sendalnya. Jangan diinjak sendalnya orang. Lah iya, masalah kecil loh. Gitu? Bisa saja pemilik sendalnya gak mau. Dia gak terima diinjak sendalnya. Akhirnya jadi masalah hari kiamat. Gara-gara sendal diinjak, diambil 100 pahala kita hari kiamat, mana mau. Untuk apa? Gitu? Contoh saja ya. Contoh. Dan tariklah dalam banyak masalah yang lain ya, apa saja yang berhubungan dengan masalah kehidupan kita. Hadis 921, wa akhiruhu 'inda ashabis sunan min riwayatin 'Urwata 'an Sa'id ibn Zaid wa ikhtalafa fi waslihi wa irsalihi wa fi ta'yini sahabihi. Akhir hadis ini menurut pengarang-pengarang kitab As-Sunan, Sunan Nabi Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Darimi, dari riwayat Urwa dari Sa'id ibn Zaid tentang mausul dan mursalnya hadis tersebut, serta penentuan para perawinya masih ada pertentangan. Maksudnya mereka ragu nih, hadis ini nyambung gak? Itulah. Dari sisi sanadnya, dari sisi matannya, ada perselisihan diantara mereka. Maksudnya hadis yang sebelumnya ya, 920 tadi. Yang terakhir dalam bab ghasb ini, mengambil hak orang lain, adalah hadis 922. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawman nahri bi Mina, inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, muttafaqun 'alaih. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada khutbahnya hari raya kurban di Mina, sesungguhnya darah kalian, maksudnya darah sesama muslimin ya, harta kalian adalah haram di antara kalian. Itu yang dimaksudnya, terjemahannya di sini terlalu literal. Jadi terjemahan yang benar adalah sesungguhnya harta, darah kalian dan harta kalian haram di antara kalian, gitu kan? Sebagaimana haramnya hari kalian ini, maksudnya diharamkan hari Mina, wilayah haram. Pada bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, bulan yang diharamkan, dimuliakan maksudnya. Dan di negeri kalian ini, maksudnya di wilayah haram. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang harus dititik beratkan. Haram mengambil harta seorang muslim mencoreng kehormatannya dan juga menumpahkan darahnya. Enggak boleh. Kalau sampai ada darah netes dari darah dari badan tubuh seorang muslim, maka itu harus dibalas dengan hal yang sama. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang setimpal. Sampai di dalam mahkamah-mahkamah Islam dikenal, kalau ada orang sengaja menampar orang lain sampai berdarah, balasannya yang sedang ditampar itu menampar juga di depan hakim sampai berdarah. Seperti itu. Karena haram, tidak boleh numpahin darah. Tidak boleh. Beda kalau ibu-ibu diserang orang lain. Ya, kita terpaksa, kalau enggak nyerang maka berbahaya misalnya, itu lain. Ada perampok, ada orang yang mau memerkosa, itu lain, kita membela diri. Tapi kalau ada orang misal atasan nganggap bawahannya main ditampar aja, main digebukin, enggak boleh. Balasannya harus diperlakukan hal yang sama. Dalam Islam seperti itu ya. Jadi ada namanya kisos ya. Balasan yang setimpal, yang sama dengan perbuatan dia. Begitu pula dengan harta. Kalau kita mengambil harta orang lain, maka dikembalikan juga dalam bentuk harta yang sama. Kecuali pemilik benda sudah memaafkan. Ada riwayat Bukhari yang lain menambahkan juga kehormatan. Gak usah campurin masalah rumah tangganya orang. Ya, sudah pernah saya bahasakan, jangan lebihi kapasitas tubuh kita. Jangkauan mata ada batasnya, jangkauan tangan ada batasnya, jangkauan kaki ada batasnya. Ibu kalau melangkah, kira-kira sebesar apa sih satu langkah itu? Setengah meter ya. Ada yang bisa melangkah satu meter di sini? Langkah normal ya. Kecuali kalau kakinya dibuka lebar. Itulah langkah kita, itu kapasitasnya. Tangannya ukurannya inilah, gak lebih daripada ini. Udah ini batasnya, gak usah lebih dari itu. Jangkauan mata punya batas, ya sudah. Yang terjangkau dengan mata itu yang kita hakimin. Ya, seperti itu, telinga bisa batasan untuk mendengar, seperti itulah. Masih ingat saya kasih contoh, gak usah pagi-pagi ibu lihat matanya ke tembok tetangga pakai baju apa dia. Ya, sepatunya apa, melampaui kapasitas matanya, gak usah. Itu membuat masalah buat diri kita sendiri. Kehormatan juga begitu ya. Berita apapun yang sampai ke kita ibu-ibu sekalian, kalau berhubungan dengan masalah aib orang, tinggalkan majelis itu. Pokoknya usahakan kuping ini hanya dengar ilmu, nasihat, perkataan yang baik. Kalau sudah berbau ghibah, gunjing, fitnah, berdiri, tinggalkan. Berhentikan orang itu. Maaf, ini ghibah, gak boleh, haram dalam agama. Ya, gak boleh sama sekali. Makanya masih ingat saya pernah sampaikan kisah ada seorang dari ulama tabi'in. Tapi ini saya tidak terlintas namanya sekarang ya. Beliau lagi duduk sama teman-temannya, tiba-tiba karena sudah berjalan ngobrolan sampai akhirnya membicarakan ghibah, satu aibnya orang lain gitu. Lalu dia berdiri tiba-tiba berdiri sengaja. Dia berdiri, temannya semua pada lihat. Dibuka bajunya, dicabut bulu ketiaknya di depan mereka. Teman-temannya bilang, "Ya fulan, ngapain kamu melakukan ini?" Karena kelihatan sengaja ya. Bukan pelan-pelan berdiri, enggak, tiba-tiba berdiri, buka bajunya terus cabut bulu ketiaknya. Pasti menarik perhatian orang. Ya. Loh, ini kisah nyata. Teman-temannya bilang, "Kenapa kau lakukan itu? Itu kan perbuatan aib, memalukan. Masa cabut bulu ketiak di depan kami?" gitu kan. Lalu dia ingin mendidik teman-temannya. Apa yang dia bilang? "Apakah kalian menganggap mencabut bulu ketiak ini?" gitu kan. Sambil megang bulu ketiaknya. "Ini aib?" gitu kan. Maka mereka mengatakan, "Tentu saja aib, apalagi di hadapan kami." Kata dia apa? "Mencabut bulu ketiak ini adalah sunnah Rasulullah. Kan Rasulullah perintahin ya, potong kuku, ya, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, gitu kan, khitan dan mencukur kumis bagi laki-laki khususnya. Maka ini dianjurkan sunnah kan. Kalian melihat ini aib, ini perintah Nabi. Sementara kalian menggibah orang lain, melanggar Rasulullah, kalian tidak lihat itu aib?" Artinya dia ingin sampaikan apa? Cabut bulu ketiak ini lebih baik daripada kalian gosipin orang. Seperti itu mendidiknya. Jadi akhirnya mereka yang tadinya dianggap perbuatan yang tidak baik itu, ini yang kalian anggap memalukan, ini lebih mulia daripada yang kalian sedang lakukan. Walaupun tadinya kita pakaiannya bersih, majelisnya bagus, ya, nyaman tempatnya, tapi kalau gosipin orang tetap dosa namanya, sama aja. Yang masuk di kuping semuanya emas. Selain itu tinggalin. Tilawah Al-Quran, gitu kan? Subhanallah, kata ulama, anggota tubuh ini itu sangat tunduk dengan penciptanya Allah sebenarnya. Setiap kali kita berikan siraman-siraman yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan, kuping yang didengar semua kebaikan, Al-Quran, ceramah, ilmu ya, nasihat, semua yang baik. Mata melihat yang baik-baik, hidung menghirup yang baik-baik, mulut mengucapkan yang baik, lidah mengecap dan menelan tenggorokan ini semua yang halal, tangan memegang yang boleh, kaki melangkah, itu semua akan membuat anggota tubuh ini ya, seperti apa sih? Seperti benda yang tidak pernah dirusakin. Tembok nih, gak pernah sengaja dicuil-cuil ya kan? Dia tetap utuh, bagus kan? Orang yang berbuat dosa, orang yang sengaja mendatangkan masalah dengan tubuhnya, mendengar yang haram, melihat yang haram, memegang, seperti ibarat tembok yang mulus dicuil-cuilin sama dia, nanti akan kelihatan tidak baik kelihatan ya. Seperti itu tubuh manusia sebenarnya. Kata ulama, subhanallah, orang yang menjaga tubuhnya dari hal-hal yang haram, Allah awetkan tuh. Saya belum pernah, saya pribadi ya, belum pernah, dan ini juga hampir disepakati oleh teman-teman yang memang pernah belajar ilmu dengan para ulama. Belum pernah saya temukan ada alim, ulama yang saya kenal, sampai meninggal itu tubuhnya hancurkah, rusakkah. Subhanallah, rata-rata biar sudah 80 tahun, 90 tahun, kulitnya mulus gitu. Ulama-ulama itu, ya, termasuk ada syekh-syekh yang sudah meninggal, rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jazair, ya, Syekh Bimbas, ya, Syekh Utsaimin, banyak ulama-ulama yang sudah meninggal. Itu meninggal itu seperti orang yang biasa saja, tidak ada sesuatu yang bermasalah, baik dari penglihatan mereka, kecuali memang dasarnya sudah buta ya, memang sudah buta seperti Syekh Bimbas itu sudah buta asalnya. Itu dari sisi kulit, dari sisi banyak, kalau yang masih normal matanya melihat, pasti mereka masih bisa membaca di umur-umur tua nih, kekuatan fisik masih bisa jalan ke masjid ya. Itu ada orang tua teman dekat saya sampai umur 80 tahun, 85 tahun sebelum meninggal, itu masih jalan dari rumahnya kurang lebih jaraknya sekitar 3-4 km dari Masjid Nabawi, 5 waktu sholat ke Masjid Nabawi jalan kaki, umurnya 85 tahun sampai meninggal. Dan teman saya ini cerita, dia bilang ayah saya ini mungkin sudah selama umur, dari umur belasan tahun ya, dari sebelum nikah sampai dia meninggal, tidak pernah tinggalin 5 waktu sholat di Masjid Nabawi jalan kaki. Itu luar biasa, dan memang Allah berkahi, Allah berkahi karena anggota tubuhnya itu pada hal-hal yang baik semua gitu. Seorang ulama bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah kakinya diamputasi ibu-ibu sekalian karena kena penyakit namanya gargarina dalam bahasa Arab. Saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia nya apa ya. Tapi dalam kisah seperti itu. Jadi dia turun waktu dia makamkan anaknya di kuburan, tiba-tiba kakinya merasa kesemutan, enggak enak, dan di sana dicek enggak bisa lagi. Ini berbahaya virus. Enggak tahu dari mana, cobaan dari Allah, harus dipotong kakinya. Ringkas cerita, waktu mau dipotong kakinya, dia pun minta ya, waktu dokternya, tabibnya waktu itu datangkan khamar, disuruh minum khamar. Karena waktu itu tidak ada obat bius, enggak ada kecuali harus minum khamar, gitu kan. Maka disuruh minum, dia bilang tidak, saya tidak akan minum khamar. Bagaimana bisa, kaki mau kan saya potong, harus dalam kondisi kau tidak sadar. Dia bilang tidak, cukup dengan berzikir. Saya berzikir nanti kalau kamu lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Dia bilang gitu, tidak mau minum khamar, tidak mungkin saya tidak pernah minum khamar dalam kondisi saya normal. Apalagi saya mau minum kalau saya dalam kondisi sakit, lebih dekat kepada kematian kok malah saya mau minum gitu. Sementara saya normalnya saya enggak minum gitu kan. Intinya adalah didatangkanlah orang-orang yang badannya besar besar. Kata dia, Urwah mengatakan, kenapa engkau datangkan ini? Untuk pegang anda, nanti anda berontak gimana caranya? Susah. Dia bilang enggak usah, enggak perlu. Cukup nanti sekali lagi saya jamin kamu, saya akan berzikir, dengarin lantunan zikir saya. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Saya akan baca terus. Kalau wajah saya sudah merah, potong, enggak ada masalah. Maka tabib pun mengatakan, baiklah dicoba. Mulailah Urwah berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia berzikir, diulangin. Wajahnya sampai memerah, sama topiknya dipotong. Subhanallah, memang tidak bergerak, dipotong sama dia. Dia fokus ke zikirnya, gitu kan. Ringkas cerita begitulah. Kemudian setelah dipotong, kakinya sudah dipotong itu kan berdarah. Waktu dulu tidak ada cara lain memberhentikan darah. Waktu dulu kecuali dimasukkan di minyak panas. Bekas potongannya itu harus dikasih minyak panas, jadi terbakar urat-uratnya, jadi tertutup dengan sendirinya gitu. Enggak ada cara lain, enggak seperti sekarang. Maka dia datangkan minyak panas. Lalu dia bilang, kata tabibnya, saya akan rendam di sini. Gimana? Dia bilang letakkan saja, diletakkanlah, dia teriak waktu itu kesakitan, hanya pingsan. Nah biar bagaimanapun pasti gak tahan gitu kan, kena minyak ini. Baiklah, waktu dia sadar, beberapa waktu setelah itu dia sadar, dia bilang apa kepada orang sekitarnya? Mana kaki saya yang sudah dipotong? Orang bingung, kenapa minta kakinya untuk apa? Gitu. Mana kaki saya yang sudah dipotong, didatangkan. Waktu didatangkan dia pegang kakinya. Dia bilang segala puji, waktu itu umurnya dia 47 tahun kalau gak salah, 46 tahun umurnya dia. Dia bilang segala puji bagi Allah yang memudahkan kamu hai kaki. Ya, selama aku tunggangin tidak pernah saya pakai sekalipun ke tempat maksiat. Satu kali pun kakinya gak pernah ke tempat maksiat. Jadi dia memuji Allah SWT karena kaki itu dipakai. Bayangkan bagaimana mereka menjaga itu. 46 tahun umurnya, 40 tahun gak pernah dipakai kemaksiatan. Jadi 6 tahun itu masa anak-anak, gak dihitung kan gitu. Jadi bilang tidak pernah saya pakai tempat kemaksiatan. Sampai seperti itu mereka bermuhasabah. Walaupun kalau memang orang sudah pernah melakukan itu tinggal taubat kepada Allah. Tapi lihat bagaimana mereka menjaga itu. Mereka hati-hati sekali dalam masalah anggota tubuh ini supaya tidak jadi ya menjadi penyebab dia masuk ke dalam api neraka. Begitu pula dengan orang lain ya, tidak boleh kita mencoreng kehormatan orang lain, itu tidak boleh. Tinggalkan semua majelis yang tidak baik. Kalau ibu-ibu mau berubah harus mengikuti beberapa hal yang diikutin bersama. Penampilannya, teman-temannya, tempat kumpulnya harus berubah. Ibu udah ikut taklim, jilbabnya udah bagus, tapi temannya semua perempuan tidak pakai jilbab dan masih merokok. Gak bisa, pasti terpengaruh. Gak mungkin tidak. Emang harus berubah, tetap punya hubungan, tapi bukan jadi sahabat. Sahabatnya ibu yang pakai cadar kalau perlu, yang lebih baik dari kita. Loh iya, kita masih sholat 5 waktu, belum sholat sunnah. Cari teman-teman yang sudah sholat tahajud tiap malam. Gitu. Yang lebih baik ibadahnya, pasti kita berubah bersama mereka. Gak bisa enggak. Teman-teman, penampilan udah harus berubah memang. Harus berubah deh, penampilannya berubah memang lebih islami, lebih bagus, lebih tertutup, memang sudah begitu. Tempat-tempat ngumpul di mana biasa kita ngumpul tinggalin semua. Sekarang ngumpulnya lain lagi, di majelis ilmu. Kalau dulu setiap malam di karaoke sekian lagu, sekarang duduk di majelis ilmu sekian ustadz, sekian bab dibahas. Memang sudah begitu, diubah semua. Baru bisa tuh. Kalau ibu cuma ambil satu variabel, hadir di majelis ilmu misalnya, majelisnya, tapi teman-temannya masih, penampilannya masih, gak bisa. Itu masih setengah-setengah, gak bisa. Kan gitu. Ada subhanallah, saya kaget terus terang, semoga Allah berikan hidayah. Saya pernah isi pengajian di BSD, ada taklim, sekarang saya sudah berhentikan karena kejauhan untuk kesana ya. Ada satu majelis taklim memang saya bina dulu, itu ibu-ibu semua. Jumlahnya mungkin lebih banyak daripada sini, banyak sekali yang datang, penuh Masya Allah di situ. Ada satu ibu di pengajian itu, memang dia salah satu pengurusnya, pakai jilbab rapi. Kalau ketemu saya, Ustaz, silakan Ustaz masuk gini. Satu waktu ada buku yang saya titipin, seperti biasa ada buku-buku yang saya bawa. Udah Ustaz tinggalin aja, nanti saya yang urus sama jemaah, baik. Dia bilang nanti saya datang ke rumah Ustaz. Saya beritakan istri saya, ada ibu pengajian yang mau datang, nanti sambut aja. Gitu ya. Kalau perlu baru saya panggil saya keluar. Kalau enggak urusan apa-apa kamu urus aja deh. Istri saya yang saya suruh mungkin hitung-hitungan apa segala biarin. Supaya tidak ada fitnah untuk duduk berdua gitu kan. Maka pada saat itu datang ada orang yang bantu di rumah. Ya, ada seseorang ibu yang bantu di rumah mengatakan ada tamu yang datang. Istri saya mau keluar lalu masuk lagi. Dia panggil saya, ini tamu ini benar nih ke rumah kita. Gitu kan. Saya bilang kenapa? Ada ibu di depan pakai rok pendek. Loh iya, di rumah saya datang pakai rok pendek, gak pakai jilbab. Pakainya baju putih seperti baju dinas atau baju kerja, tapi roknya pendek sampai di setengah paha. Lalu saya bilang, saya gak tahu, coba saya lihat deh. Saya keluar, sepintas saya lihat, siapa saya gak kenal memang. Karena membuka jilbab tidak ketahuan sama sekali. Terus jadi dengan biasa gitu seakan-akan tidak ada apa-apa. Ustadz, saya si Fulan dari BSD. Oh ibu yang itu. Saya masuk, saya bilang sama istri saya, coba deh temanin dia duduk, ngobrol, ambil saja, selesai. Tinggalkan aja setelah itu. Ya udah, ngobrol sama istri saya sebentar, diambillah hitung-hitungan, lalu kemudian ibu itu pamit. Ya udah, pamit jalan. Tapi subhanallah, waktu di pengajian tutup rapat, ini cuman seremoni saja, ini ngeramaikan suasana. Pakaiannya, penampilannya tidak berubah. Gak bisa, susah. Ini biar dia hadir 10 taklim satu hari, Bukan satu hari 10 ustaz dihadiri, tapi kalau dia pulang nanti diubah lagi pakaian terbuka, percuma, enggak akan berpengaruh. Harus penampilannya berubah memang. Semua yang terbuka-terbuka itu sudah ditinggalin. Teman-teman juga sudah harus dibentuk, teman-teman yang baik, lebih baik dari yang sebelumnya, gitu kan? Kalau kita mau dakwain teman-teman, saya mau dakwai ustaz, dakwain boleh. Ayo ikut ke taklim yuk, ke sini saya lagi taklim di sini. Oh, kamu sekarang alim ya, enggak apa-apa, ajak. Mereka enggak mau datang ya enggak usah. Ayo kumpul-kumpul di sini yuk, malam minggu seperti dulu, rame-rame. Kita aja pergi ke puncak ini. Enggak, saya enggak bisa ikut. Enggak apa-apa. Itu kan ubah, memang harus ubah, enggak bisa enggak. Begitu pula dengan tempat sering kumpul. Ini tiga hal dasar sekali. Kalau ibu mau berubah harus ada tiga poin ini, minimal sekali itu. Kalau ada memang tambahan dari ustadz-ustadz lain, memang poin lain itu silakan. Tapi kalau bagi saya tiga poin ini, insya Allah akan berubah. Karena ibu kalau tidak merokok, temannya 10 orang perokok, hari pertama, hari kedua, kita hanya terbiasa cium baunya, minimal. Seminggu mereka bilang coba sebatang, supaya kau tahu rasanya, gitu kan. Kita akan coba, sebulan sudah terbiasa dengan bau dan sudah biasa pernah tahu rasanya. Setahun merokok bersama mereka. Ibu kalau bergaul sama 10 orang penghafal Quran, ibu gak tahu ngaji sama sekali. Hari pertama, hari kedua malu, seminggu sudah mulai belajar hujubijaya, iya. Sebulan sudah bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Bentuk komunitas penting. Ibu jalan sendiri pakai jilbab, dengan ibu jalan 5 orang pakai jilbab lain. Kan gitu? Kita lebih percaya diri. Komunitas itu penting. Kan gitu? Jadi ini poin-poin yang harus kita hubungkan. Nanti insya Allah dengan cara seperti ini akan terbentengi dari hal-hal yang tidak baik, termasuk masalah mencoreng kehormatan orang lain. Karena sudah biasa, pasti jadi sarapan pagi atau setiap ketemu makanan, sebelum makanan jasad nih, biasanya ruhnya orang-orang yang fasik ini, orang-orang yang tidak benar dalam agama, pasti isinya apa? Ghibah. Pasti. Yang pertama duduk, ada gosip gini nih. Nah, pasti ghibah duluan. Gosip dulu, itu suaminya gini, itu pembantunya begini, itu mobilnya, macam-macam. Atau membicarakan itu pembukaannya. Setelah itu belum datang makanan pun masih membicarakan lagi. Kamu merek baru ya, kamu cincin baru ya, kamu jam baru, kamu ini. Dunia yang terus berputar, gak ada pahalanya, bahkan bisa masuk ke bab iri tadi. Gak ada manfaat sama sekali. Coba kalau kita berteman sama seorang ibu yang jilbabnya Masya Allah besar, baik, ikut taklim. Kita mau nilai pun perhiasannya apa ya? Jilbabnya. Jilbab kamu beli di mana? Yang dibahas adalah jilbab besarnya, yang dibahas adalah masalah taklim yang dia ikutin. Lain kan gitu, pasti berefek lain. Manusia gampang terpengaruh ya. Ibu kalau lagi ngobrol sama teman, teman bilang saya mau kencing, kita terpengaruh mau kencing juga nanti. Saking mudahnya manusia terpengaruh itu. Jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh. Saya nonton film gak terpengaruh kok. Bohong, gak terpengaruh, gimana caranya? Gak mungkin. Makanya ditutup, gak boleh buka pintu itu. Karena kalau kita bilang tidak terpengaruh, gak mungkin, susah sekali. Hujan ini, enggak kok gak berpengaruh. Gimana gak berpengaruh, udaranya berubah. Jelas, mendung. Pasti lain dengan kalau lagi terang. Pasti ada efeknya. Secara kejiwaan, perasaan, memang sudah begitu. Ya gitu. Jadi kita harus hati-hati karena memang ada tanggung jawab yang besar pada hari kiamat nanti. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Karena ini kita sudah selesai bab ghasb, mengambil hak orang lain. Ini benar jam 10 ya? Silakan Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya kalimat maaf lahir batinnya atau jadi kita setiap kali bertemu dengan saudara kita berkumpul untuk beberapa saat atau pisahnya atau dengan keluarga atau teman positif bagus teman, ya. Kita bersama enggak ada masalah Bu, positif batin gitu. Ya saya sudah tangkap maksudnya, jadi sangat bagus intinya meminta maaf. Tapi kalau istilah kalimat maaf lahir batin ini enggak ada dalam agama. Jadi cuma minta maaf saja, sudah cukup itu minta maaf. Artinya semua kesalahan itu sudah masuk di situ. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena lahir batin ini istilah kita di Indonesia ya. Tapi kalau secara syariat memang tidak ada itu. Intinya adalah saya minta maaf kalau ada kesalahan selama interaksi. Gitu aja. Jadi itu positif, itu sangat bagus, Bu. Sangat bagus. Ya, bahkan kalaupun kita tidak kumpul sama teman-teman dan kerabat pun, kalau setiap hari kita minta sama Allah ya, kalau saya pribadi saya minta sama Allah ya, Allah ingatkan. Mungkin saya lupa. Jadi sebelum kita meninggal ini memang sudah selesai urusan dengan orang, enggak ada masalah lagi. Minta sama Allah. Jadi tiba-tiba kita teringat, tiba-tiba ada informasi, tadi saya kasih contoh kan, ada satu pengurus masjid yang tidak ada niat apa-apa tapi ternyata tersinggung. Udah saya sampaikan, maaf aja dan saya luruskan. Jadi biar clear, Allah SWT berikan jalan keluar kita untuk bisa tidak punya masalah sama orang hari kiamat. Itu sangat positif, Bu. Kita lagi ngumpul atau tidak, tetap usahakan minta maaf. Saya kalau bahasakan di pengajian saya, jangan pejamkan mata di malam hari kecuali sudah minta maaf. Jangan bawa nginep, kita gak tahu hidup gak nanti. Mungkin kita gak bangun lagi, Allahu a'lam. Kita gak tahu. Jadi jangan pernah punya masalah sama orang lain. Ada lagi? Ya. Ya, waalaikumsalam. Masalah sama? Oh, sama banyak. Jadi ibu belum mendapatkan haknya ibu. Harus saya tahu kasusnya apa, Bu. Jadi gini, saya bisa tahu dari mana ibu yang benar atau dia yang benar. Ibu merasa dirugikan dari pihak apa? Ya, itu ibu punya hak untuk tidak membayar. Kalau memang dia sampai mengambil haknya ibu secara zalim, gitu kan? Maka dia tidak punya hak jasa. Dia tidak punya hak jasa. Jadi tidak perlu diberikan hak jasanya karena memang dia berbuat hal curang. Ibu pastikan. Kalau memang ibu bisa pastikan betul dia sudah bayar pajak itu. Ibu bayar yang sudah dibayar sama dia. Ibu bayar. Jadi jangan sampai ibu tinggalkan apa yang memang sudah merupakan, sudah dikeluarkan, sudah dibayar, itu gak apa-apa. Tapi masalah tadi yang saya paham adalah masalah jasanya. Dia membuat sesuatu masalah yang merugikan ibu, kemudian sebelumnya ada kesepakatan jasa. Jasa ini bisa tidak diberikan selama kesepakatan belum dipenuhi. Karena harus sesuai dengan kesepakatan. Kata Nabi SAW dalam hadis, al-mu'minun ala syurutihim. Orang mukmin harus patuh kepada syarat yang disepakati. Poin-poin kesepakatan. Baik tertulis ataupun tidak. Ya, sekarang kan memang kasusnya membayar pajak kan, dan dia bayar pajak itu untuk memang dijalankan apa yang dia sepakati sama ibu. Jadi jangan sampai kita lemparkan semua permasalahan ke orang. Jadi ibu harus bisa memilah di sini. Mana yang memang ibu harus bayar, ya, yang merupakan memang dari harta dia atau uang yang dia sudah pakai. Mana yang dia zalimi ibu, pilahin. Misal gini, saya kasih contoh lain. Ada orang menggade barangnya, menawarkan barang kepada kita. Dia minjem uang. Ingat waktu saya bahas di masalah bab gade waktu itu. Kalau seandainya ada orang gadaikan mobilnya, dia butuh uang 75 juta. Harga mobil ini sebenarnya 100 juta. Gitu. Sepakat 2 minggu akan dikembalikan. Ternyata tiba 2 minggu, dia belum bisa mengembalikan uang 75 juta. Yang memegang mobil gade tadi punya hak menjual mobil itu. Lalu mengambil hak dia yang 75 juta, yang lebihnya dikembalikan kepada pemilik mobil. Jadi yang dia haknya dia diambil, yang haknya orang lain dikembalikan. Maksudnya tadi Saya ingin hubungkan dengan masalah ini. Kalau kan banyak orang udah di gade berarti hamil semua, mau berapapun nilainya gitu kan. Jadi dia bisa untung dari situ. Ada orang gadekan tanahnya, tanahnya harga 100 juta, dia cuma ambil uang 5 juta. Enggak bisa bayar dalam 2 minggu ya tanahnya jadi milik saya. Enggak boleh, zalim. Enggak boleh, itu kan uang dia cuma 5 juta, harga tanah 100 juta, enggak boleh. Nah, sama tadi kasus itu. Kalau ibu sepakat sama konsultan pajak untuk membayar pajak, kemudian dia merekayasa data, misal ya tadi saya tidak tahu yang saya tangkap itu. Kemudian ternyata membengkak pembayaran yang saya harus bayar. Sekarang saya tidak memberikan jasa yang telah disepakati. Saya bilang tadi, jasanya kita punya hak untuk tidak berikan karena tidak sesuai dengan sepakatan. Lalu dia bilang, tapi ada yang saya sudah bayar nih pajak. Buktinya ini misalnya. Dan memang dasarnya pajak itu kita harus bayar ke pemerintah. Ya udah, yang dia sudah bayar ada buktinya, kita bayar. Karena kalau tidak berarti ada uang dia sekarang terbalik. Ibu tadinya terzalimi, tapi ibu sudah ambil haknya ibu dengan tidak memberikan jasa. Sekarang ibu memang menzalimi kalau ada uang dia yang terpakai. Dan itu memang pajak kita berarti sudah tidak ditagih oleh pemerintah untuk bulan itu misalnya, atau tahun itu, karena dia sudah bayarkan. Nah, itu berarti harus kita kembalikan. Ada lagi? Mana yang punya masalah banyak sama orang nih? Enggak ada. Silakan Bu Yuli. Sebentar Bu ya. Kalau apa Bu? Boleh Bu. Hukum syar'i boleh. Tetapi dia tidak boleh berbuat kezaliman. Dalam sebuah hadis, kalau seorang laki-laki memiliki dua orang istri dan dia tidak adil, adil kan ini dalam nafkah, pembagian malam. Ini dua hal yang dasar ya. Nafkah dan pembagian malam. Jadi nafkah itu misalnya dikasih yang ini kebutuhannya sekian, ini dikasih sekian, dan pembagian malam kecuali yang satu ridho, gitu kan? Ini dua hal. Selain ini tidak masuk dalam bab bahasannya, gitu kan? Maka di sini dia akan datang hari kiamat setengah tubuhnya itu dipenuhi dengan api neraka. Dia kan tidak bisa sembarangan, dia harus berlaku adil. Kalau apakah poligami wajib izin sama istri, ini nggak ada dalam hukum syariat. Memang hukum Allah nggak ada itu, gitu kan? Tapi di sini tidak mungkin. Saya kalau bahas masalah itu saya bilang kepada bapak-bapak gitu, bapak harus berpikir kalau bapak punya sebuah toko, tokonya bagus, gitu kan? Lalu bapak mau buka cabang toko, jangan toko yang pertama dirusak, kan itu. Mesti semuanya sukses. Kalau orang mau poligami yang normal harus begitu, dia sukseskan rumah tangga yang pertama, baru dia buka cabang rumah tangga yang kedua, dan itu bukan tidak harus indikasi duniawi. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena, memang karena ini perintah agama saja, murni masalah itu. Saya kemarin jelaskan panjang lebar waktu ada seseorang yang menanyakan, Ustaz, sekarang orang-orang Nasrani mengatakan, bagaimana kita menanggapi kalau orang Nasrani mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah, orang Islam itu berpoligami, dibahas di hardik poligaminya. Lalu saya bilang, kalau ada yang mengatakan begini, jawab dengan jelas, iya, Islam disebarkan dengan dakwah dan juga sebagiannya dengan pertumpahan darah, jihad. Emang benar, enggak ada aib di situ, gitu kan? Tapi Islam datang dengan kejelasan hukum. Di ekspansi Islam itu ditawarkan Islam dulu, kalau nolak bayar jizya, kalau nolak upeti, kalau nolak maka perang, gitu kan? Karena mereka menolak kebenaran. Ada kejelasan. Bukan seperti kasus sekarang Amerika masuk ke Irak mengatasnamakan Saddam zalim. Lalu Saddam ditangkap, tapi dia merampok isi Irak dibawa ke negaranya. Ya, penjajahan di zaman sekarang dengan alasan kalimat teroris, maka dia semaunya bisa buat apa saja. Ini enggak mungkin, gitu kan? Lalu kemudian orang Islam mau merasa malu karena dikatakan Islam itu berjihad. Loh, subhanallah. Enggak boleh kan gitu. Sama sekalinya dengan kasus poligami. Poligami bukan cuma orang Islam, semua agama melakukannya. Kalau Nabi Muhammad SAW memiliki 9 orang istri yang Allah bolehkan buat beliau, Nabi Sulaiman punya 99 istri. Loh iya, hadis Bukhari. Nabi Sulaiman punya 99 orang istri. Bagaimana Allahu alam itu kehidupan Nabi Sulaiman SAW. Tapi Nabi Sulaiman, jangan dilihat negatifnya ya. Lihat kasus adanya dalam sejarah manusia yang beriman pada Allah itu ada faktanya. Nabi Sulaiman SAW memang memiliki, dan itu Nabi Bani Israel, kan? Dari orang-orang Yahudi lah istilahnya gitu kan, dari Bani Israel, kenabian. Dalam arti kata begitu. Jadi memang itu ada dalam kasus agama ini ada. Jadi kan dalam kasus agama di surga laki-laki akan memiliki istrinya dan bidadari, kan gitu. Apakah itu salah? Ya itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bu ya. Kalau ada satu hukum agama yang kita masih belum bisa menerimanya, kita belajar. Ibu belum bisa sholat tahajud nih. Apa yang ibu lakukan? Tinggalkan tahajud itu? Jangan. Ibu belajar sama orang-orang kenapa dia bisa tahajud, apa motivasinya, dicoba tahajud itu, kan gitu. Baru kita menjadi bisa. Kalau kita gak mau gak berdosa, tapi kita kehilangan pahala ini nih, kan gitu. Kalau saya bahasakan gini, Bu, kita bisa menjadi orang biasa, bisa menjadi orang luar biasa. Tergantung ibu mau pilih yang mana. Kalau ibu mau jadi orang biasa, ya biasa saja seperti orang pagi bangun, masak, sibuk, sampai malam, ngobrol sama teman, biasa saja kehidupan sehari, bisa. Ada orang yang luar biasa, gak mau dia sembarangan. Makanannya diatur, dia mau yang ini, pakainya diatur, waktunya diatur, jamnya. Ini orang yang luar biasa, punya jadwal. Memang begitu. Kalau saya sering motivasi jemaah pengajian saya, kita jangan punya iman-iman kerupuk, kita harus imannya iman baja. Yang kalau malam hari terbangun, setannya kalah karena iman kita baja. Emang saya harus tahajud, emang bangun. Kalau enggak sampai kapan ibu enggak tahajud coba? Terus kita ikutin bisikan setan mengatakan, jangan tahajud, enggak apa-apa, malam masih panjang. Sampai kapan? Setan minimal melewatkan buku lembaran amal kita tadi malam enggak tahajud. Besok digoda lagi sama dia, sampai kita mati. Maka orang yang ninggalin sholat tahajud biasa-biasa saja, enggak dosa memang. Tapi dia kehilangan pahala itu sampai kapan? Tapi orang luar biasa memang dia baja imannya. Bangun ya bangun. Mau ngantuk, mau enggak, saya wudhu, saya mau sholat. Saya mau ngaji, mau godaan setan apapun ya saya mau ngaji. Saya mau pakai jilbab besar, saya mau pakai cadar, ya itu prinsip saya mau pakai. Mau orang dunia bilang apa terserah, gitu kan. Saya melakukan poligami karena Allah perintahkan, ya itu karena perintah Allah. Mau orang bilang apa itu terserah dia. Dan kalau kita belum bisa lakukan, jangan menghardik orang yang melakukan, jangan. Ibu belum bisa tahajud, ibu bukannya teman yang belum tahajud diajak sama-sama, yuk kita belajar yuk, enggak. Orang yang sudah tahajud, kenapa kamu tahajud? Yang tahajud yang digrogotin, kenapa? Kan gitu. Mestinya kita memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Karena perintah Allah gak mungkin salah. Gak mungkin. Kitanya yang belum faham. Ya, kitanya yang belum faham. Mestinya kita yang belajar untuk itu. Walaupun sekali lagi itu bukan suatu kewajiban. Adalah hal yang sunnah. Gitu kan? Dan memang ada orang yang membutuhkan itu. Banyak kasus lapangan gitu kan. Ada seperti kasus Sarah, istri Nabi Ibrahim AS gak bisa melahirkan. Lalu dia hadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahin, kemudian lalu punya anak. Ada memang itu kasus karena tidak punya anak. Ada kasus istrinya sudah gak bisa melayanin. Maka suaminya daripada cerai sudah 10 tahun sama-sama, lebih baik poligami. Karena kalau tidak dia bisa berzina. Ada solusi, ada jalan keluar di situ kan. Ada juga orang memang menjalankan sunnah Nabi. Dia secara fisik memang kuat, dia faham agama, dia jalankan poligami itu. Normal-normal saja, itu gak ada masalah. Kan gitu. Nah kalau kita juga tidak jalankan itu juga bukan masalah. Bukan sesuatu hal yang harus disalahkan. Intinya jangan saling menyalahkan karena ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Itu satu hal yang mesti kita terima sebagai realita. Jangan karena ego kita hanya nolak agama Allah gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Gitu Bu ya. Silakan dari sini. Baik, bolehkah saya membicarakan, saya sudah tangkap, bolehkah menceritakan aibnya orang non-muslim? Itu inti pertanyaan. Saya globalkan, saya lebih lengkapkan pertanyaan ini. Bolehkah menceritakan aib orang, ya ini secara global, muslim atau non-muslim? Maka saya jawab, kalau pada hal-hal yang berhubungan dengan riba, gunjing, memang aib itu ada, lalu kita ceritakan tanpa ada udzur syar'i berdosa. Maksudnya apa udzur syar'i? Memang ada 4 keadaan di mana boleh kita menceritakan. 4 keadaan, tidak boleh lebih dari ini. Yang pertama itu istifta namanya. Ibu minta fatwa. Misal ibu datang ke ustaz, "Ustaz, suami saya enggak sholat." Itu kan aib ya. Suami saya selingkuh, aib. Atau seorang suami cerita, istri saya gak pakai jilbab, istri saya gak mau datangin orang tua saya, kan aib. Tapi kita harus ceritain untuk dapat hukum syar'i. Tahu hukumnya Allah. Ingat di sini niatnya pekah. Kalau niatnya mau menceritakan aib pasangan, dosa. Tapi kalau niatnya mau dapat hukum, itu boleh. Ya, ini pekah sekali. Jadi kalau kita datang, makanya gak usah semuanya orang disampaikan permasalahan kita. Ya. Ini istifta, minta fatwa. Dan si da'i pun yang memberikan fatwa, murni memberikan penjelasan karena agama. Bukan egoisme. Mungkin si perempuan ini saudaranya. Lalu ini iparnya. Ya. Laki-laki yang melamar yang menjadi suami adiknya. Lalu kemudian dia membela adiknya, walaupun adiknya salah, gak bisa. Kalau dia mufti, dia memang orang alim, dia harus memberitahukan, meluruskan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kedua namanya istinsah. Istinsah ini memberikan nasihat, Bu, atau meminta nasihat, ya. Jadi misal tadi contoh orang non muslim atau orang muslim mau bekerja sama dengan saya bisnis. Saya enggak tahu orangnya. Si A datang kepada saya, lalu saya pergi kepada si B, si B ini tahu dia. Saya tanya bagaimana orangnya itu. Dia boleh menceritakan apa yang dia tahu saja dengan niat agar jangan sampai keburukannya menimpa saya. Dia mengatakan, setahu saya dia pernah bisnis gagal. Selesai. Setahu saya dia pernah utang gak bayar. Setahu saya dia pernah berbohong. Itu saja. Dengan tidak niat menggibah ya. Niatnya ingin menunjukkan keburukan yang dia tahu agar si saya ini gak terjerumus nantinya. Itu boleh. Ada seseorang lamar anaknya ibu. Ibu gak tahu siapa nih orang. Ibu datang kepada si A menanyakan, ini yang lamar anak saya siapa nih? Maka dia boleh menceritakan, setahu saya itu anaknya gak baik. Setahu saya. Dan itu murni niatnya untuk menunjukkan agar saya tidak terjerumus sebagai saudara muslim. Yang ketiga istirsyad. Istirsyad ini memberikan panduan, tuntunan kepada orang lain agar dia tidak sesat. Misal saya janjian sama seseorang, lalu ketemu di acara perkawinan. Lalu saya tanya seseorang di situ, mana bapak fulan ya? Saya sudah telepon-teleponan tapi belum pernah ketemu sama orangnya. Misal kita juga gak tahu fotonya gitu kan. Lalu yang di situ bilang, sana tuh yang pakai baju hitam. Kita balik ke arah sana, semuanya pakai baju hitam. Yang mana pak? Saya belum tahu orangnya. Lalu dia menyebutkan, tuh yang kepalanya botak misalnya. Tuh yang perutnya buncit. Dia harus ucapin untuk tahu, supaya saya tahu. Selama niatnya bukan menggibah, bukan sengaja menyebutkan aib atau memberikan petunjuk, boleh. Dan itu. Kemudian yang keempat adalah kunya wal alqab. Julukan yang memang ditahu oleh orang itu. Ibu ada satu jual jilbab, yang satu jual nasi uduk, misal. Kemudian diiklankan dari pengajian ini, namanya sama-sama A, Ibu A misalnya. Maka diiklankan di pengajian ini, majelis ini, Ibu A mengundang makan sebentar siang di rumahnya. Namanya sama. Yang lain nanya, Ibu A siapa nih? Yang iklanin bilang, Ibu A uduk, nasi uduk. Ibu A jilbab, kena dagangannya. Julukannya gitu. Kalau pemilik julukan ini tidak marah, gak apa-apa. Gitu. Maksud tadi pertanyaan ibu, bagaimana kalau ada keburukan orang non-muslim atau orang muslim? Dia berbahaya, misal dia mau mencuri, dia mau membunuh, dia mau apa, atau berbahaya bagi orang lain. Mungkin gitu. Ini masuk dalam bab memberikan nasihat. Jadi memang kita nasihatin orang, sampaikan agar tidak kena keburukan orang tersebut. Itu boleh saja. Tapi ingat niatnya karena ingin melurus, ingin menyampaikan murni, bukan ingin menggosipin. Misal apa? Nah, kalaupun mau jadikan pelajaran bagi orang lain, gak usah disebutin namanya. Misal gini, kalau kamu bohong, jadi gini ya, dalam menasihatin anak atau orang lain, kedepankan wahyu saja, wahyu saja. Misal gini, kamu jangan bohong ya nak, karena bohong itu ancamannya ini. Sebutin hadisnya, 1, 2, 3, itu saja. Karena contoh itu hanya penguat sebenarnya, bukan itu menjadi inti. Kalaupun kita bilang ada akibatnya loh, ada seseorang yang pernah ibu kenal bohong, akhirnya gak dipercaya sama orang, gak usah tunjuk orangnya. Enggak, bilang aja, bilang yang sekarang intinya adalah hukum itu dalam agama tidak boleh. Makanya dikedahulukan kalimat itu. Contoh itu adalah contoh yang pelengkap saja, bukan itu menjadi inti. Sudah? Baik. Baik, terakhir ya. Sebentar, satu-satu dulu. Saya sewa rumah, ada kebunnya di belakang. Apakah hasil kebun jadi pemilik penyewa atau pemilik rumah, gitu kan? Itu tergantung kesepakatan. Kalau dari awal akadnya saya sewakan rumah ini, kata pemilik, berikut kebunnya semua. Ya udah, berarti itu haknya, termasuk hasil panennya, karena sudah disewain semuanya. Tapi kalau dia bilang saya sewakan rumahnya ya, kebunnya tetap hasilnya saya akan ambil, lalu sepakat dengan itu, berarti hasil kebunnya harus milik penyewa. Karena ini sewa. Beda kalau jual beli. Jual beli gak boleh. Misal gini, ibu bilang saya jual tanah saya ini, rumah saya, di belakang ada kebunnya nih, ada 100 pohon pepaya, saya jual semuanya, tanahnya sama rumahnya, tapi khusus panen pepayanya saya yang ambil. Ibu jual rumahnya, gak boleh. Kalau jual, beda dengan sewa, yang itu. Karena kalau jual berarti semuanya jadi hak milik pembeli. Tapi kalau sewa memang masih ada hak pemilik tanah, gitu kan? Tergantung kesepakatan. Kalau sepakatnya tadi adalah rumah ini saya sewain, kebunnya di belakang enggak, gitu kan? Atau saya sewain tapi saya minta hasil kebun saya tetap ambil hasil kebun yang di belakang rumah ya, maka itu hak dia. Yang tidak boleh itu saya sewain tanah ya, tanah kosong, kemudian apapun pohon di atasnya saya ambil hasilnya, gak bisa. Kalau tanah saja yang disewain, karena tanah itu memang asalnya adalah manfaatnya dari situ. Kalau rumah tadi kan yang bermanfaat rumahnya, kebun cuma pelengkap. Tapi kalau ibu sewa punya tanah, ada kebun-kebun buah-buahannya misalnya, lalu kemudian ibu sewain tanahnya saja, tanahnya, maka hasilnya pun itu diambil oleh orang yang menyewa, karena memang manfaatnya di tanah dan pohon itu kan. Jadi kembali kepada akad. Tempat apa? Oh, tempatnya setan. Apa? Ibu jawab dengan ilmu. Jadi jangan didiamkan. Kenapa kalian umat Islam menghadap ke Ka'bah? Jawabannya sederhana. Karena ada perintah agama, Allah menyuruh kami sujud ke Ka'bah. Kalau perintah Allah sujud ke pohon, kami ke pohon. Sujud ke laut, kami ke laut. Dan itu pernah terjadi dialog antara seorang syekh dengan seorang pastor masalah itu. Si pastor bilang, kenapa kalian ini umat Islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala, tapi kalian sendiri menyembah berhala itu Ka'bah berhala. Gitu bahasanya kan. Kata syekhnya jawabannya, kami bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah bukan disembah, Ka'bah itu bangunan. Pada saat batunya sudah mau hancur, diperbaikin. Simbolik, karena perintah Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah kan, dimanapun kalian berada, arahkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Itu kan? Dan memang kita diperintahkan untuk itu. Jadi karena ada perintah Allah. Kalau dia bilang Gua Hira itu tempatnya dedemit atau apa tadi, setan, dari mana? Memang dia pernah lihat setan, dia pernah naik ke Gua Hira. Kan tinggal ditanya, apa kamu pernah ke Gua Hira sehingga kau tuh tempat tahu tempatnya setan? Setahu kami memang adalah itu tempat Nabi kami. Selesai. Kan gitu. Itu misalnya. Kemudian kenapa Nabi SAW menikahi anak istri mantan anak angkatnya kan? Itu Zainab yang dinikahi oleh Zaid bin Haritha. Allah kan yang ceritakan dalam Al-Qur'an sebabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala terjemahnya gini. Kami setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan istrinya Zainab, artinya sudah selesai masa iddahnya, sudah cerai resmi, kami sengaja nikahkan kamu dengan Zainab agar menjadi sebuah hukum bahwasanya seseorang di antara kalian boleh menikahi istri, ya, mantan istri anak angkatnya. Karena kalau misalnya saya punya anak angkat, Bu, ya, laki-laki, istrinya itu bukan mahram saya. Anak angkat artinya orang lain, kan? Orang lain, tidak ada hubungannya. Jadi itu hukumnya sama dengan wanita lain. Kalau sudah cerai dengan anak angkat saya, boleh menikah. Hukum agama kita, dan itu tidak ada aib, tidak ada yang kurang di situ. Tidak ada sesuatu yang salah. Sementara orang-orang Nasrani melakukan banyak, kalau kita mau ungkit-ungkit kesalahan, terlalu banyak. Tapi kita tidak usah ungkit kesalahan, kita cuma menjawab, selesai. Dia terima, tidak terima, bukan urusan kita, tidak akan menggoyahkan iman kita kok. Tidak ada urusan yang sama sekali. Gitu, Bu, ya. Banyak hal, ada satu syekh, ini saya tutup dengan kisah ini, ya. Kemarin di Inggris terjadi, didatangi oleh seorang anak muda Inggris yang fanatik Nasrani. Dia bilang, Anda ini ulamanya orang Islam? Iya. Lalu saya mau tanya, kenapa perempuan kalian tidak boleh salaman sama semua laki-laki? Syekhnya jawab dengan tenang, dengan santai, apa adanya. Dia bilang, karena wanita kami dalam Islam seperti ratu. Sekarang saya tanya kamu, kata Syekhnya kepada anak muda Inggris itu, apa kamu bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena Elizabeth cuma salaman kepada orang-orang tertentu. Kata Syekhnya, begitulah wanita kami. Dia ratu, dia cuma bisa salaman sama orang-orang tertentu saja. Tidak semua laki-laki bisa menjama dia. Dia mahnya laki-laki itu. Memang itu hikmahnya. Gak boleh sembarangan laki-laki memegang dia. Lalu ditanya lagi, kenapa kalian membiarkan, ya, perempuan kalian menggunakan jilbab? Ini mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Syekhnya mengeluarkan permen dua, satu dibuka-buka, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di tanah. Kata syekhnya, silakan Anda pilih mana dari dua permen ini. Kata orang Inggris itu, saya pilih yang sudah terbungkus, termuasi terbungkus. Kata syekhnya, kenapa gak pilih yang sudah terbuka? Dia bilang, karena itu kotor, gak mungkin saya makan yang sudah kotor digeletakin di tanah. Kata syekhnya, begitulah perempuan kami dalam Islam. Dia pakai jilbab supaya dia tetap bersih. Yang buka dia hanya orang yang dibolehkan, itu suaminya. Kan gitu. Jadi memang Islam tidak ada yang aib, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatir. Sampaikan apa adanya, ya. Mungkin saja bisa jadi penyebab hidayahnya dia, Allahu a'lam. Kurang lebih begitu, ya. Baik, insyaallah sampai sini dulu ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.